Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban man fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian yang lalu kita telah menyelesaikan hadis Abu Bakrah dari sahabat Abu Bakrah bin Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza taqal musliman bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Muttafaq. Dan kita pun telah membacakan penjelasan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alaih. Lillahi ta'ala wa bi'aunih. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan namun sebelum itu seperti biasa, man yaqra, alladzi lam yaqra, yang belum baca. Fadhal. Yalla kum. Ahsan, jazakallah khair. Yang berikutnya. Ya Allah, siapa yang belum? Fadhal. Ahsan, Allah khair. Yang lain, sebentar. Yang lain yang belum baca kemarin, siapa? Sudah. Siapa lagi yang belum baca? Ya Allah. Idza taqal musliman. Muttafaqun alaih. Ahsan. Dua lagi. Siapa lagi yang belum baca? Baik. Arman. Ahsan. Tambah. Ahsan, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Di dalam Babul Ikhlas beliau masih menyebutkan sekian hadis keutamaan ikhlas dan pentingnya perkara ikhlas. Dan di penghujung bab beliau rahimahullahu taala, yakni Al-Imam An-Nawawi, menyebutkan hadis yang cukup panjang yang insyaallah taala semua mungkin sudah paham, sudah tahu, sudah dengar tentang hadis tersebut terkait tiga orang yang terjebak di dalam gua. Yang masing-masingnya mereka bertawassul dengan amalan mereka, dan mereka meyakini ketika mereka melakukan amalan tersebut, mereka benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu Allah pun subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dengan menggeser batu yang menutup mereka. Di antara mereka yang pertama bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaktian kepada kedua orang tua. Birrul walidain, dengan melakukan amalan birrul walidain, amalan yang besar, amalan yang luar biasa, yang Allah subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan hal itu dan bahkan menempatkan masalah birrul walidain setelah pertauhid. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mengingatkan terkait hak Allah subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu illa iyyah, kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyebutkan, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Dan kemudian Allah mengingatkan di situ, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kila fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahadh-dhulli minar rahmah wa qabbirhamhumā kama rabbayani saghīrā. Memang yang berat bagi seorang anak ketika kondisi orang tua itu dalam keadaan memang indal kibar. Makanya Allah mengingatkan, imlughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mereka sampai pada usia tua, sudah mulai lansia bahasanya ya, lanjut usia. Nah, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahum uff. Maka janganlah kalian menyebut uff. Yakni kata-kata bentakan yang digunakan oleh orang Arab dengan kalimat uff. Nah, kata-kata yang tidak pantas yang diberikan kepada orang tua walaupun dalam keadaan sudah memang mereka. Anak tetaplah posisinya sebagai anak. Nah, fala taquf, mengatakan ah saja enggak boleh. Haram. Dosa besar. Membentak orang tua, dosa besar. Jangan katakan uff. Nah, karena memang kondisi al-walidan indal kibar tentu berbeda-beda. Tidak semua orang tua sama kondisinya. Nah, ada yang Allah uji dengan kondisi orang tuanya mungkin pikun. Mungkin ada yang kondisinya tidak sehat, keadaan sakit. Nah, ada yang mungkin kondisinya orang tua itu bahkan bukan hanya pikun. Dia gak ingat siapa ini, siapa orang ini, sudah gak ingat. Sampai pada tingkatan seperti itu. Anaknya pun dia sudah gak kenal pada tingkatan seperti itu. Dan ini semua ibtila dan imtihan minallahi ta'ala. Ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang yang mana posisi dia adalah seorang al-walad, anak. Diuji kebaktian dia kepada orang tuanya. Barakallahu fiik. Terkait birrul walidain panjang pembahasannya. Namun intinya kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita di si apapun, dalam kondisi apapun. Jangan kita pernah merasa saya sudah banyak berbuat kepada kedua orang tua saya. Saya sudah banyak berbuat kepada abi dan ummi. Enggak cukup. Nah, tidak mencukupi apa yang telah kita perbuat tua kita. Nah, kebaikan mereka luar biasa, perhatian mereka luar biasa, dan memang seperti itulah syariat menghabarkan. Sampai digambarkan seseorang umroh haji melakukan ibadatul hajj dan menggendong ibunya tawaf, bukan perkara yang ringan, gampang digendong ibunya tawaf, sa'i dan seterusnya. Apakah sudah mencukupi untuk membalas kebaikan ibunya? Tidak, tidak mencukupi. Fabarakallahu fikum. Kisah orang tersebut, bagaimana tinggi kebaktian dia kepada orang tuanya, yang kisahnya dia penggembala ingin memberikan susu kepada orang tuanya, susu dari hasil perasan hewan ternaknya. Biasanya dia datang pada sore hari, subhanallah wa qaddarallah. Mungkin biasa ada saja halangan, akhirnya dia pulang terlalu larut. Di rumah orang tuanya sudah tidur. Orang tuanya sudah tidur. Maka dia pun tidak kemudian, ya sudahlah, besok aja. Tidak. Dia pegang itu wadahnya sambil menunggu orang tuanya. Tidak ingin membangunkan orang tuanya yang sedang tidur. Nah, bagaimana tingkat kebaktian orang tersebut. Bukan hanya dengan itu, kondisinya pula keluarga, istri dan anak-anaknya butuh dengan itu, belum makan istilahnya, butuh dengan susu ini. Nah, sampai si anak pun mereka kepada ayahnya untuk meminta susu yang dipegang itu tadi, tapi beliau pun tidak memberikannya. Nah, sehingga pun bangun dengan waktu yang cukup lama, bukan waktu yang pendek, dan diberikanlah susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Nah, fabarakallahu fikum. Kalau kita melihat, mengambil pelajaran dari kisah tersebut, kalau itu kembali kondisi kita, kira-kira bagaimana? Nah, hanya Allah yang tahu. Susah. Kita saja mohon sallallahu alaihi wasallam al-afiyah, dan kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan kita. Ketika kita pun dimintain saja dengan orang tua, terkadang kita masih menganggap gampang lah. Artinya gak ada keseriusan ketika kita dimintain tolong. Menggampang dianggap gampang. Kalau lupa ya tinggal minta maaf. Kalau gak sempat ya tinggal minta maaf, selesai. Gak ada kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan atau hajat orang tuanya. Bagaimana beliau yang sampai seperti itu? Dikatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, orang ini birrul walidain pada tingkatan yang luar biasa, yang mana di zaman ini mungkin sudah tidak didapati lagi orang yang seperti ini, kebaktiannya kepada kedua orang tua. Naam. Fabarakallahu fikum. Maka kita sebagai anak dan yang masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua yang masih ada atau bahkan masih lengkap, maka babul khair maftuh. Pintu kebaikan itu terbuka, sangat terbuka. Dengan kita berbakti, menyenangkan mereka, itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Tentu pada perkara-perkara yang ma'ruf, pada perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Maka kita berusaha menyenangkan mereka, kita berusaha jangan sampai membuat mereka sedih, menangis, tidak suka dengan apa yang kita perbuat, kita hindari. Nah, posisi kita tetaplah sebagai anak sampai kapanpun. Walaupun mereka semakin tua, kita semakin tumbuh, bahkan kita pun juga menua, tetap orang tua kita dari orang tua kita. Kita harus berbakti kepada mereka. Ucapan kita pun kita harus jaga. Jangan cara kepada orang tua. Terlebih dengan orang tua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tuanya diberi ujian oleh Allah dengan banyak bicara di masa. Karena memang tadi Anda bilang, bermacam-macam, berkarakter. Sifat dan ujian yang Allah berikan kepada si anak dengan orang tuanya. Ada yang orang tuanya banyak ngomong. Ada yang mungkin orang tuanya, ya kata-katanya mungkin sering kata-kata yang pedas, yang keluar. Harus bersabar. Jangan ditanggapi. Ingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaktian kepada pahala yang besar, amalan yang mulia. Nah. Dan orang yang kedua, seorang yang berusaha menjaga kehormatannya, yang dia tergoda, terfitnah dengan sepupu wanitanya, dan dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan dia pun melakukan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan harta dan apa yang sudah dijanjikan buat tersebut, dia berikan begitu saja. Dia melakukan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, takut karena azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, jumlah yang diberikan adalah 120 dinar. 120 dinar. Nah, bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang besar. Fabarakallahu fikum. Dengan ini pun kita menyadari bahwa seseorang ketika benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan pertolongan kepadanya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun semua sadar dan menyadari dan tahu bahwa di antara fitnah yang terbesar bagi kaum rijal adalah an-nisa. Maka kita harus pintar-pintar menjaga diri. Nah, alhamdulillah yang tinggal di ma'had, kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Nah, dan kita pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jauhkan dari fitnatus syahawat, fitnah yang mengerikan. Dan yang terakhir dari tiga orang tersebut adalah seseorang yang mempekerjakan orang lain, mencari orang kemudian dibayar untuk bekerja. Nah, dan subhanallah orang tersebut pun tiba-tiba hilang dan dia belum memberikan hak kepada orang ini, belum digaji istilahnya, belum dibayar bulanannya. Orang ini pergi. Dan orang ini kemudian terus mengembangkan pekerjaannya, artinya hewan ternaknya yang dia gembala apa, masya Allah, semakin makmur. Datang orang ini menuntut, mana hak saya yang waktu itu kamu belum kasih. Nah, maka orang ini pun menyatakan, ya sudah, apa yang kamu lihat, yang kamu mau, kamu ambil. Malah marah, kamu jangan main-main. Jumlah yang waktu itu cuma sedikit, masa kamu suruh ngambil saya semuanya ini? Loh iya, saya serius. Ambil yang kamu mau, dan tinggalkan apa yang kamu tidak suka. Diambil semua sama dia. Diambil semua sama dia. Dia melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Betapa berhal-hal yang dilakukan oleh tiga orang tersebut. Yang pertama bagaimana birrul walidainya luar biasa kepada orang tua. Kalau itu dikembalikan kepada kita sangat sulit. Sangat susah. Nah, luar biasa. Yang bagaimana dia bisa menahan syahwatnya dari perkara yang Allah haramkan. Nah, dan ini pun mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah. Nah, kemudian yang ketiga, oh, seperti ini kondisinya. Dia punya pekerja, kemudian orang ini pergi, datang menuntut, diberikan semua. Nah, kalau kita mungkin masih ingat berapa jumlahnya, masih ada catatannya, tanggal kamu keluar masih ada. Ini, kamu gak bisa menuntut lebih. Ini sudah saya simpan kamu. Nah, tapi ini luar biasa, diberikan. Nah, dengan keikhlasan mereka inilah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan terbukanya batu tersebut. Nah, fabarakallahu fikum, sangat banyak fawaid dari hadis tersebut. Dan di antara faedah dari kisah atau hadis tersebut, kita bacakan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pada hadis ini terdapat fawaid dan ibrah. Di Di antaranya adalah fadilatu birrul walidain, ma'an berbakti kepada kedua orang tua. Dan birrul walidain terdiri dari amalan-amalan yang saleh. Dan bil walidain, kata beliau rahimahullah, termasuk sebab seseorang itu bisa keluar dari kesengsaraan dan dari adzulumat, kegelapan-kegelapan, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedah yang lainnya ada keutamaan al-iffah, menjaga kehormatan. Keutamaan iffah dari az-zina, buatan zina. Kondisi ini tentu sangat berat, terlebih dalam keadaan sudah sangat mampu, artinya bisa bagi dia, nggak ada penghalang. Nah, dia punya kudrah, dia punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi dia iffah. Nah, menjaga, ya khawfullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kondisi seperti ini, seperti kejadian yang tadi, orang tadi, artinya dia punya kemampuan. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka itu adalah termasuk afdalu min afdalil a'mal, di antara amal-amal yang paling mulia. Dan telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa masuk dari orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Jadi tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seseorang yang dipanggil seru untuk melakukan zina, dan dia pun mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini pun terjadi pada salah seorang nabi, Nabi Yusuf alaihi salam, dan beliau adalah pemimpin di depan dari golongan ini alaihi salam. Nah, orang yang naungan dari golongan ini, Nabi Yusuf alaihi salam, adalah orang yang terdepan. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat faedah dalil ala fadlil amanah, dalil tentang keutamaan amanah. Ini penting. Nah, dari kisah orang yang ketiga, bagaimana dia tidak tetap menjadi orang yang amanah, menjaga hak saudara, tidak kemudian dia sia-siakan, tidak dia perhatikan. Tidak, tetap dia jaga, dia ingat, dia perhatikan. Nah, dalil ala fadil amanah wa islahil amal lil ghair, dan yakni hubungan amal yang bagus, buatan yang baik kepada selainnya. Melakukan hubungan yang baik dalam beramal kepada Nah, terkadang orang itu ketika haknya, dia betul-betul dia ingat, dia jaga, dia menuntut mana hak. Tapi giliran orang lain, yang dia punya hak kepada orang lain, dia lupakan, menganggap remeh, enteng. Nah, tapi giliran dirinya, yang orang lain ada hak sama dia, dituntut. Nah, dia sama orang lain, nah, dia punya hak sama orang lain, dia menuntut, dikejar haknya, gak boleh lepas. Nah, tapi baliknya dia menggampangkan, ini gak baik. Nah, maka bagaimana orang tersebut? Masya Allah. Inna hadza rajul, kata Syekh Utsaimin, orang ini dia mampu sebetulnya, punya kemampuan. Ketika datang si pekerja ini tadi, haknya, dia memberikan ganjaran yang memang sudah jatahnya dia. Gak perlu diberikan semua harta dia, gak perlu. Cukup berapa waktu itu? Itu dia berikan. Tetapi ini, karena kata beliau rahimahullah, li amanatihi, karena amanah, wasiqatihi, dan kepercayaannya dan keikhlasannya kepada saudaranya, diberikan itu semua. Ikhlasan lillah. Nah, maka jadilah kita orang yang amin, orang yang amanah. Terlebih lagi ketika kita memiliki hubungan, urusan dengan saudara kita, jadilah kita orang yang amanah. Jangan menjadi orang yang khain, yang berkhianat. Ketika kita diberi, nah, diserahi amanah, diserahi amanah, kita betul-betul jaga amanah itu. Jangan kita anggap gampang, jangan kita meremehkan. Nah, apalagi orang yang memberikan amanah, artinya kita pandang dia bukan orang yang, bukan orang yang posisi, misalkan teman biasa. Dia remehkan amanah ini, gak dia jaga betul amanah yang diberikan, ini gak baik. Dan ini pun termasuk sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan ini termasuk sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberi amanah, khianat. Itu orang munafik. Gak bisa dikasih amanah, khianat. Dikasih amanah, cerita. Saudaranya curhat misalkan, ketemu, cerita. Tolong ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Dia ceritakan. Yang mana ini artinya hal pribadi. Nah, urusannya pribadi. Disebarkan, ceritakan ke sana, ke sini. Nah, kalau dia sudah mengatakan begitu, ya khalas, jangan. Nah, jangan ceritakan kemana-mana. Atau misalkan tidak harus terucap dari ucapan saudaranya hal seperti itu. Jangan cerita-cerita. Anak ini lagi ada masalah, begini masalahnya. Walaupun dia gak berbicara, jangan cerita-cerita. Tapi dengan dia memberikan isyarat, misalkan melihat kondisi dulu, baru dia cerita. Kita harus paham, oh iya berarti ini urusannya, masih ya bicaranya. Jangan diceritakan ke siapapun. Jadi orang yang amanah. Dan sifat orang mukmin adalah amanah orangnya. Walam diamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka adalah orang-orang yang pada amanah dan janji mereka, mereka perhatikan, memperhatikan hal itu. Ketika berjanji, diingat-ingat janjinya, ditepati janjinya. Dan ketika memberi amanah atau diberi amanah, betul-betul dijaga tersebut. Nah, dan padanya beberapa pelajaran ibrah. Subhanahu wa ta'ala sami'ud du'a. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar terhadap banyak. Nah, doa ketika itu dan Allah langsung kabulkan ketika itu juga. Nah, ada ibrah yang lainnya bahwa ikhlas di antara sebab-sebab bahwa ikhlas di antara sebab-sebab seseorang keluar dari al-kurubat, yakni hal-hal yang tidak menyenangkan dari problemnya. Mendapatkan jalan. Karena masing-masing dari orang tersebut, dari tiga orang ini, di penghujung doanya mereka mengatakan, "Humma in kuntu fa'atu dhalik min ajlik, fafruj anna ma nahnu fih." Ya Allah, kalau aku melakukan itu ikhlas karenamu, artinya ketika melakukan amal-amal itu memang ikhlas karenamu, ya Allah, tolong keluarkan kami, berikan kami jarak apa yang kami sekarang sedang berada di dalamnya. Dan ternyata mereka ikhlas ketika itu. Nah, terkait masalah amanah tadi, nah, tentu tergantung sikonnya juga. Terkait masalah tadi, misalkan ada perbincangan yang khusus, nah, tentu kita fahamlah ya. Kalau itu perkaranya, perkara kebaikan, perkara yang memang rahasia, masalah pribadi, kita harus jaga. Nah, tetapi kalau misalkan ada orang yang kemudian bicara dengan kita memiliki rencana yang niyatus sayyi'ah, niat yang jelek, bagaimana sikap kita? Oh, amanah, saya enggak boleh cerita ini. Ini niat jelek ini. Rencana saya ingin begini, nanti saya begini. Melakukan perkara-perkara yang mungkar. Nah, bagaimana? Ya dihentikan. Sampai ke orang yang kira-kira bisa memberhentikan. Nah, bukan kemudian diam. Amanah ini enggak boleh. Karena dia sudah bilang ini ancita. Ya bahaya kalau seperti itu. Nah, bukan seperti itu juga. Ketika itu perkara yang mungkar, ketika itu punya perkara yang tujuan-tujuan yang tidak baik, ya dihentikan, dinasehati malahan. Jangan, oh iya, kalau bahasanya kong kali kong, saling mendukung yang lain. Tidak, harus menasehati, mengingatkan, tazkir, nasehat. Nah, bukan malah membiarkan. Nah, atau tahu menau. Kalau enggak mampu, ya sampaikan kepada yang bisa memberhentikan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang kita baca dan kita dengar bermanfaat bagi diri ana pribadi dan sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mukhlisin, thabit, mustaqimin, alal haq. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jannahnya jannatul firdaus, sebagaimana Allah mengatakan di masjid ini. Amin Allahumma amin. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu warda walhamdulillah. Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.